mau kena padaku. Hai, aku tidak memandang bulu, siapa saja pun ku mau. Hai, asal saja masih bujangan, biar jelek ataupun tampan, yang penting dia sayang padaku. Hai, mengapa engkau malu-malu bila mau kenal padaku? Selagi aku masih sendiri, aku belum punya seorang kekasih. Siapa cepat dia yang dapat, kalau terlambat boleh gigit jari. Bukan lete ataupun undian, tapi aku sedang kesepian. Hai, aku tidak memandang bulu, siapa saja pun ku mau. Hai, asal saja masih bujangan, biar jelek ataupun tampan, yang penting dia sayang padaku. Hai, mengapa engkau malu-malu bila mau kenal?